duwek lima digawe apa tuku sego iwake tongkol. Ademe Joko gak sepiro, ademe Rondo uber-uber wong patol. Ngono-ngono iku salahe dhewe. Nek magang ae. Iwak asin cuma muk loro clana kulitin sing bayar separo. Tage singitan. Mula kita ayo podo sing ngerti nyambut gawe yo sing kiat lan sing ati. Ayo podo ningkatno nek hasil bumi perlune supaya lancar jalane ekon kano. Kepadatan penduduk ayo podo dipikirno sebab iku kewajiban aketo hayo. Nek simpenan pangan kurang bakal ciloko penduduke tambah akeh uripe sang sorok. Mula sing penting ayo berpartisipasi ningkatno pengijauan nambah ekon ano tanah-tanah sing gondol ayo podo ditanturi sakliyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya erosi. Pengijoan ngono uga nambah lapangan kerja tanah-tanah sing kosong ayo podo di olahraga. Tanah-tanah sing kering usahakno dadi sawah supaya hasile berlipat ganda. Iki jaman jaman kemajuan mula sing seneng arek nono man dasar anake wong sugih duwe ewon ewonan saben dina sapa restoran areng mlebu ngawe pelayane terus kertas lan pulpen wis ana sandinge terus nulis apa pesenane ngombene apir mangane capcay. Ono kancaku sing senengane pamer jare sabane restoran bentino nglencer. Cici mbare seneng aku andok no warung ceketer mangani sego jagung iwae mujair. Nek aku ngono moko ewarek embo sego pecel ngombene jawar. Entek satu selawi tapi gak ngadek-ngadek butuh mbare anak ising marung pokoke iso arek wedoke kate ireng manis irunge mbangir lambene tipe rambute brente janggute nyatis mulo nek nglirik ati koyo diiris-iris kok pokro dulur aku ngono kepimbang nek gak nang warunge atiku kroyalan gak duwe-duwe tak rewangi tolek utangan bareng arek dirapi uwong aku mangap koyo garang. Ayo golek liane apa nih gak susah bos bukan. Ayo ini sing ngrungokno saking jane lak isin nah mesti lak kudu melok rengeng-rengeng ngene iki tangane ana sing diangkat bareng nyambut gawe iki dhewe-dhewe ana sing macul ana sing brodol ana sing bengok-bengok ngene kok marine ya luwe ae recumare teplek lombok abang ringulep mulo nek masak sing iso sedep mulo mangan ecek telap-telep jangan terong digawe janganan iwak tempe dicampur tahu mulo nek uwong nek doyan mangan mulo awak ecek cepet lemu iwak bandeng mangan iwak uceng iwahiyu nek mangan tumpeng kulo kenditono sampe medendeng nek wong lemula pancet mbem ayu yu yu yu mbak ayu dadi prawan ojo buyang buyu dasari anteng rupane ayu pituture wong tuwa ayu podo digugu seceman embare sing krengesan senengane keluyuran saben dino terus begadang tapi gak iso mbumboni jangan yo jane namung semanten sairang kula sairang boten borong